telah seakan terkumpulkan baginya dunia seluruhnya. Seakan semua dunia ini diberikan padanya. Yang pertama mu'afa, afiyah, kesehatan jasmani, sehat, tidak sakit, kamu bahagia, kamu senang dengan kenikmatan sehat ini. Bangun pagi, sholat subuh, kamu tidak ada keluhan, tidak ada apa, sehat walafiat Allah berikan padamu. Aminan fi sarabi, kamu pun diberi rasa aman di jalanmu, dari rumah ke masjid, pulang ke rumah, dalam perjalanan kamu aman. Dari rumah ke tempat kerjamu, ke pasar, ke toko, kemana tempat kamu transaksi, jual beli atau semisalnya, aman. Tidak ada yang memalah kamu, tidak ada yang mengganggu, menyakiti kamu, tidak ada yang ngerampok, tidak ada yang, kamu aman. Kamu beribadah aman dalam perjalanan, mau sekolah, ke ma'had, aman, ke pondok, mau usaha, mau dagang, aman. Indahu qutu yaumi, dan yang ketiga, di hari itu pula kamu memiliki bahan makananmu untuk hari itu. Apalagi yang kamu harapkan? Dunia sudah di genggamanmu. Sehat walafiat, aman, salah satu yang Rasulullah sebutkan. Dan bisa makan. Hilang salah satu dari tiga ini, bencana dan malapetaka yang ada, wal iyadu billah. Orang banyak penghasilannya, kaya raya, tapi tidak ada afiat dalam jasadnya. Stroke berat, diabetes, jantung, ini itu, terkapar di ruang ICU. Apa gunanya harta benda banyak yang dia punya? Apa dia sehat walafiat? Kaya tetapi tidak aman dalam perjalanannya, selalu dihantui ketakutan. Dan bukan hanya ketakutan, benaran, dicegat para perampok, dipalak, diambil, dirampas hartanya, disakiti, dikeroyok massa dan semisalnya. Tidak merasa aman dan babak belur. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Maka rasa aman, damai, kenikmatan besar yang Allah berikan pada kita hampir setiap hari, sementara kita tidak menyadarinya, seakan itu terjadi begitu saja, seakan itu sesuatu yang terjadi lumrah dan biasa, tidak kita ingat kalau itu kenikmatan dari Allah. Sementara yang lain di tempat atau di negeri lain dalam keadaan yang mencekam, ketakutan serba mengelilingi mereka, dari dirinya, ketakutan terhadap keselamatan anak istrinya, dan yang lain-lain. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau sebutkan tentang jasa besar para penguasa muslimin dan pemerintah mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Adab Hasan al-Basri. Beliau sebutkan, hum yaluna min umurina khamsan, al-jum'atu wal-jama'ah, wal-'ida wal-thughur wal-hudud. Mereka, pemerintah itu, mengatur dan mengurusi lima perkara terpenting bagi kita muslimin. Jumat, jamaah, salat jamaah lima waktu ke masjid, Id, lebaran, zuhur, daerah-daerah perbatasan, dan hudud, hukum-hukum had, hukum hudud. Lima perkara ini ditanggung dan dijamin oleh pemerintah kita. Jumat, jamaah, ini dalam setiap harinya, dalam setiap pekannya. Dengan tenang kita sholat berjamaah ke masjid, subuh bahkan dikala gelap, tidak ada banyak orang, kita tenang, aman keluar dari rumah, pulang dari masjid, aman, tidak ada ketakutan sedikit pun, tidak ada rasa risau dan galau kalau-kalau akan dicegat orang, akan dibunuh. Dari mana datangnya keamanan itu? Jasa siapa? Ada mata-mata yang terjaga dikala kita terlelap tidur, dikala kita nyaman dalam tidur istirahat. Mereka 24 jam menjaga keamanan, patroli keliling ke sana kemari di setiap titik. Demikian pula Jumat, masa yang begitu banyak muslimin berkumpul menegakkan Jumat dengan aman. Mereka datang ke masjid berduyun-duyun, pulang dari masjid berduyun-duyun, aman, damai, diatur bahkan lalu lintasnya, ininya, itunya. Semua ini tidak terjadi begitu saja. Ada jasa orang yang mengatur semua itu, menciptakan rasa aman, damai bagi mukminin. Id pun demikian, lebaran. Keluar kita ke lapangan bersama muslimin melakukan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha dengan aman, tenang, damai. Pulang dari sholat lebaran pun demikian, aman. Zuhur, daerah-daerah perbatasan dan yang dikhawatirkan serangan tiba-tiba dan mendadak dari pihak musuh dijaga oleh mereka, sehingga muslimin yang di dalam negeri aman, damai. Kita asik mencari keuntungan, laba, kita tenang, aman, ibadah, khusyuk. Sementara yang di perbatasan-perbatasan itu menghadapi antara hidup mati. Daerah-daerah rawan. Kita yang di dalam negeri sini seakan menganggap ini semua hal biasa dan lumrah, gak ada istimewanya. Padahal itu kenikmatan besar, pemerintah yang berjasa besar, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala. Wal hudud. Kata Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wad'i rahimahullah, aku, kata beliau, beliau sudah tua, usia 70 sekian ketika itu masih hidup. Terakhir beliau sempat umroh di Mekah. Di Mekah, di negeri yang aman, damai, jam 2 malam, jam 1 malam kadang, aku turun dari hotel seorang diri, dan saya mobil orangnya kecil, rahimahullah agak pendek, sekian kira-kira, kecil, kurus. Turun dari hotel, jalan kaki seorang diri ke Masjidil Haram, jam 2 malam, jam 1 malam, sholat tahajud di situ sampai mendekati subuh, dengan perasaan aman, damai, dan tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Sementara ketika aku di negeriku, di Yaman, aku bersama para pengawal-pengawalku, bersenjata lengkap, senjata betulan, senjata api, kesana kemari harus dikawal, karena keamanannya terancam oleh para musuh-musuh dan orang-orang yang hasad terhadap dakwah. Dikawal sekian orang bersenjata lengkap itu pun masih dalam keadaan belum aman, belum tenang, belum damai, serba takut, serba khawatir. Nikmat keamanan, kenikmatan yang sangat besar, dengannya kita bisa ibadah dengan khusyuk, dengan tenang, tumaknina. Dengannya kita bisa melakukan aktivitas duniawiyah, mendapat kebaikan dan keuntungan dengan tenang, aman. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, wallahi la yastaqimu ad-din illa bihim wa in jaru wa zalamu. Maka sungguh demi Allah, agama ini tidak akan istiqomah kecuali dengan mereka adanya yang memerintah, adanya yang berkuasa mengatur keamanan, perdamaian. Walaupun mereka yang berkuasa itu zalim, tidak adil, ini itu kesalahannya, wallahi la ma yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Sungguh yang Allah berikan maslahat kepada muslimin dengan pemerintahnya itu jauh lebih besar, lebih banyak dibanding kerusakan yang mereka perbuat, dibanding kejelekan yang dilakukan para pemerintah itu. Ma'ana ta'atahum wallahi la ghibta wa inna furqatahum la kufur. Maka ketaatan kepada mereka itu kenikmatan, taufik dari Allah, dan menentang mereka itu adalah bentuk kekufuran. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, para ulama kita terdahulu dan yang berikut-berikutnya sampai hari ini, para ulama sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, salafus saleh, selalu dan terus mewasiatkan, mengingatkan untuk kita hormat dan memuliakan pemerintah kita, untuk kita taat dan patuh kepada mereka. Di dalam adab syar'iyyah Ibnul Muflih, juga Al-Khallal di dalam sunnahnya, kata Hambal rahimahullah, bahwa fuqaha Baghdad ketika itu datang dan berkumpul mendatangi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah di masa pemerintahan Al-Wathiq Billah dari dinasti Abbasiyah. Mereka keluhkan Al-Wathiq ini yang sudah terlalu banyak kezolimannya, sudah melampaui batas kesalahan-kesalahannya, sudah berlebihan dalam kemungkaran-kemungkarannya, dan di masyarakat dosa dan kemungkaran itu sudah banyak terjadi. Kata mereka, ini tidak bisa dibiarkan, kita tidak boleh tinggal diam, apalagi sekarang semakin gencar seruan kepada khulqul Quran, bahwa Quran itu makhluk, dan ini tentunya kekufuran pernyataan bahwa Quran itu makhluk. Kata mereka, maka kita tidak rela dengan kepemimpinannya. Kita tidak bisa terima, tidak boleh diam. Harus digulingkan ini, harus dilawan Al-Wathiq Billah. Maka jawab Imam Ahmad kepada mereka, seorang imam sunnah, alaikum bil ingkar fi qulubikum, hendaknya kalian mengingkari itu dengan kalbu kalian, ingkari dengan hati kalian. La takhla'u yadan min ta'ah, jangan kalian lepas tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Artinya kalian telah bai'at dan teruslah taat padanya. Wala tasyukku asal muslimin, jangan kamu pecah tongkat kaum muslimin. Artinya kekuatan kaum muslimin atau kesatuan kaum muslimin. Kalau begitu kamu melawan, berarti kamu telah memecah yang semula itu satu, dari di bawah satu bendera, di bawah satu kepemimpinan, satu kekuasaan, kamu pecah sehingga ada dualisme dalam negara, ada dua kepemimpinan, yang ini pemerintah, yang ini mengajak untuk melawan kepada penguasa yang ada. Jangan, kata Imam Ahmad. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin yang kalian provokasi, karena ujung-ujungnya akan pertumpahan darah. Jangan. Unduru fi akibati amrikum, pikirkan matang-matang dampak dari perbuatan kalian ini. Apa yang akan terjadi kalau kalian melakukan ini dan itu? Kalian provokasi orang, kalian ajak mereka melawan, kalian ajak mereka demonstrasi, kalian ajak mereka nentang, mencaci maki, ini itu. Perhitungkan, ingat, nyawa dan darah kaum muslimin, keselamatan mereka. Wasbiru hatta yastariha barun au yustarah min fajir. Maka bersabarlah menghadapi penguasa seperti itu sampai orang yang baik, orang yang soleh itu merasa tenang, atau mereka ditenangkan dari orang yang fajir. Artinya mungkin penguasa yang semacam itu akan dicabut kekuasaannya, diganti, atau mati, dan yang semisalnya. Sabarlah sampai waktu itu tiba. Laisa hadza shawaba, hadza khilaful athar. Yang kalian mau lakukan melawan pemerintah kalian tidak benar, dan itu bertentangan dengan riwayat dari Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu pula disebutkan oleh Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnahnya, "Idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu mendapati orang yang mendoakan kejelekan kepada pemerintahnya, maka ketahui dia itu orang yang dikungkung oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, mulutnya hanya keluar dari lisannya kata-kata caci maki, cercaan, hinaan, kritikan pedas tajam kepada pemerintahnya. Hawa nafsu orang ini ditunggangi syaitan. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Tetapi kalau kamu lihat orang yang mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya, mudah-mudahan Allah beri mereka hidayah, mudah-mudahan Allah beri mereka taufik, semoga Allah jaga mereka dan semisalnya, maka ketahuilah berarti dia itu orang yang di atas sunnah insyaallah. Berkata Imam Fudail Ibnu Iyad, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau saja aku punya doa yang terkabulkan, tidak akan aku berikan kecuali kepada penguasa, pemerintah. Kata Imam Al-Barbahari, maka demikianlah kita diperintah untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Berkata baik, memuliakan mereka, dan kita tidak diperintah untuk mencaci maki dan mendoakan kejelekan bagi mereka. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, jelek. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membicarakan kekuasaan, pemerintahan, maka sesungguhnya perkara tersebut syarat dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran. Ya, namanya kekuasaan, harta ada di tangan mereka, kekuasaan mereka yang punya, ini itu izin dan selain sebagainya mereka yang atur, sehingga memang kekuasaan itu syarat dengan hal-hal yang jelek semacam itu. Dan itu semenjak dahulu kala, seperti disebutkan oleh Al-Imam Abdul Latif Ibn Abdul Rahman rahimahullah, beliau sebutkan bahwa mayoritas dan kebanyakan para penguasa, ya seperti itu memang. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah. Wa qalilun mahum, dan betapa sedikitnya yang seperti itu, adil, baik, soleh, masya Allah, perhatian segala-galanya untuk kepentingan rakyatnya, untuk muslimin, sedikit, bisa dihitung dengan jari istilah orang. Tapi mayoritasnya, tentunya setelah zaman para sahabat, ya seperti itulah mereka. Dari masa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ngis, kejam, pembunuh berdarah dingin, sekian banyak orang dia bunuh, bahkan para ulama, Sa'id bin Jubair, bahkan sahabat, dia lukai Abdullah bin Umar ibn al-Khattab hingga racun yang terkena kaki Ibnu Umar sampai mengantarkan kepada kematian beliau radhiyallahu anhuma. Dia kepung Abdullah bin Zubair bin Awam di Ka'bah, padahal Ibnu Zubair sudah berlindung di Ka'bah dan minta untuk dibawa kepada Abdul Malik bin Marwan khalifah untuk memberikan baiatnya kepada Abdul Malik, minta jalan diamankan untuk dia datang kepada Abdul Malik dan menyerahkan kekuasaan itu kepada Abdul Malik. Sudah, beliau tidak ingin lagi mengurusi kekuasaan dan imarah, tetapi tidak dipedulikan dan tidak didengar sama sekali oleh Hajjaj. Tetap dia kepung dan sampai pada akhirnya dia bunuh sahabat Rasul, Hajjaj bin Yusuf, kejam, pengis. Itu pun kita dapati tidak satu pun dari para ulama, dari sahabat yang masih ada, para ulama tabi'in, tidak ada yang kemudian melawan, menentang, dan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Bahkan Abdullah ibni Umar mengumpulkan anak-anaknya dan mengancam mereka, mengingatkan mereka, awas kalau sampai ada dari kalian yang ikut-ikutan melawan dan menentang Hajjaj. Diancam keras oleh Abdullah bin Umar, sabar, tidak usah kalian ikut-ikutan mereka yang menentang dan melawannya, tinggallah di dalam rumah kalian. Seorang sahabat Rasulullah yang mulia, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim al-Taimi, dan para ulama tabi'in yang lain. Padahal seperti itu hajatnya. Tidak ada yang mengajak dan melawan. Bahkan yang sempat tertipu dan terpengaruh oleh seruan-seruan provokasi Khawarij pada akhirnya menyesal. Dalam suatu peperangan terjadi baku perang dengan Hajjaj, pasukan Hajjaj, hingga ini terpukul mundur dan lari tunggang langgang, gak dibiarkan oleh Hajjaj, dikejar sampai dapat satu persatu. Yang terbunuh terbunuh sudah, yang lari dikejar sampai ketangkap. Sebagiannya ahlul fadl, orang-orang yang mulia, tertipu. Sebagian dari mereka sangat menyesali. Dikala penyesalan itu sudah tidak ada artinya di dunia. Mereka menunggu giliran untuk dipenggal kepalanya oleh Hajjaj. Salah satu dari mereka menyampaikan, ternyata benar yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, suruh sabar, suruh ini. Tidak seperti kita ini sekarang, la din wala dunia, tidak agama, tidak dunia. Tidak agama karena perbuatan mereka salah dalam syariat Islam, tidak dibenarkan, tidak berpahala. Tidak pula secara dunia kita berhasil. La hadza wa la hadza, apa yang didapati? Mending misalnya dalam agama benar langkahmu, kalaupun kamu harus rugi dunia, laba enggak mengapa. Atau misalnya dalam tanda kutip, dalam agama enggak boleh, enggak benar, tetapi mending misalnya secara duniawi masih dapat kekuasaan, bisa dia rebut, dia berhasil berkuasa. Ini agama pun tidak benar, tidak dia dapati pahala, dunia pun tidak dia miliki. Kan keinginannya agar jatuh ini Hajjaj, digulingkan dan dia yang berkuasa. Ternyata juga enggak berhasil. Masing-masingnya mati dipenggal sehingga sia-sia semua usahanya, darah tertumpahkan. Hajjaj, begitu pula khalifah-khalifah yang ada dari Abbasiyah, banyak semacam itu. As-Saffah, Abul Abbas, seperti itu, kejam, pengis. Khalifah, kekuasaan ada di tangannya. Bahkan disebutkan dalam tarikh, di hari dia gulingkan Umayyah, dia masuk istana, dia bunuh lebih dari 30 orang di hari itu. Setelah selesai dia kuasai, dia minta pasukannya ngumpulkan jasad-jasad para menteri, gubernur dari dinasti Umayyah yang sebelumnya, ditumpuk jasa-jasa itu, dia minta untuk ditumpuk, susun jadi satu, kemudian ditutupi kain putih. Ini jasad orang, jasad manusia muslimin, tutupi kain putih. Lalu dia minta tukang masaknya untuk sembelih kambing, dibakar, bikin nasi uzuma. Dia bikin pesta besar-besaran di atas jasad-jasad Bani Umayyah. Makan besar-besaran, minum poya-poya di atas jasad. Khalifah ini, Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama Abbasiyah. Di masa itu ada Auza'i, ada Malik ibn Anas, imam besar, gurunya Imam Syafi'i. Ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ada Layl ibn Sa'ad Al-Misri, imamnya ahli Mesir, disejajarkan keilmuannya dengan Auza'i. Ada Atha ibn Abi Rabah dan para ulama yang lain tidak satupun yang pernah mengajak, memprovokasi umat untuk melawan khalifah. Ini gak bisa dibiarkan, keterlaluan ini, pemerintah ini. Kurang ajar, mungkar yang dia lakukan ini harus dilawan, harus ditentang, demo, ini gak ada. Padahal mereka hidup di masa itu dan tahu kejadian-kejadian semua. Dan begitu dari masa ke masa, para khalifah, para pemimpin-pemimpin, umara, kebanyakannya seperti itu. Maksiat, kemungkaran, kedzaliman. Illa man rahimallah, sedikit. Ada Umar bin Abdul Aziz yang adil, alim, dan seterusnya, saleh. Ada Muawiyah ibnu Yazid ibn Muawiyah, saleh, adil. Tapi sedikit. Mayoritasnya seperti itulah mereka. Tetapi yang lebih penting bagi kita, sikap yang dicontohkan oleh para ulama kita. Karena mereka panutan kita, suri toladan bagi kita. Tidak ada satupun yang melawan, tidak ada satupun yang menentang, mengajak orang untuk mengingkari dan melawan kepada pemerintahnya. Tidak ada. Bukan karena mereka pengecut, bukan karena mereka takut, tetapi memang demikianlah yang mereka pahami ajaran Islam. Itulah yang mereka mengerti dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, perlu kita memahami beberapa pokok permasalahan untuk mengerti dan lebih jelas duduk perkaranya. Yang pertama, bahwasanya mengingkari kemungkaran adalah ciri kaum mukminin, sifat yang dipuji oleh Allah. Dengannya maslahat dan kebaikan akan mereka dapati di dunia dan akhiratnya. Firman Allah dalam At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mu'minin, mu'minat, wanita, sebagiannya adalah wali bagi yang lain, berloyalitas, cinta, membela. Mereka saling beramar ma'ruf, mengajak pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Artinya itu sifat mukminin, sifat mukminat. Allah pun perintahkan anjuran kepada hambanya dalam Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok dari kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia di dunia dan akhiratnya. Perkara amar ma'ruf, perkara nahi mungkar memang menjadi sifat ciri khas orang yang beriman. Maka celaka dan sungguh celaka yang tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar dengan kalbunya. Seseorang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata di hadapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, celaka orang yang tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Harus beramar ma'ruf, orang itu harus bernahi munkar ketika dia melihat kemungkaran, harus dihentikan, harus dilarang kemungkaran itu. Kalau enggak, celaka, binasa orang itu. Secara umum dia katakan demikian. Kata Ibn Mas'ud, jangan kau katakan begitu. Tetapi celaka orang yang tidak beramar ma'ruf, celaka orang yang tidak bernahi mungkar dengan hatinya. Artinya asar ini memberikan isyarat kepada kita, rambu-rambu di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semua orang yang tidak bernahi mungkar celaka. Tidak semua orang yang tidak beramar ma'ruf kemudian dia celaka. Belum tentu. Bisa jadi dia ma'dzur, punya udzur secara syar'i, tidak mampu, dan memang bukan kapasitas dia, bukan wewenang dia untuk bernahi mungkar dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan lisannya, tetapi dengan hati. Ini derajat terendah, terbawah, seperti Ibn Mas'ud katakan. Artinya dengan hati ini sesuatu yang tidak ada resikonya, dan semua orang bisa beramar ma'ruf, bernahi mungkar dengan hati. Sama sekali gak ada resikonya. Dia benci dengan kalbunya, betul-betul dia murka dan benci dengan kemungkaran itu. Derajat terendah. Kalau itu pun tidak ada pada hatinya, baru celaka orang itu. Karena itu memang derajat amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling rendah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, at-taghyiru bil yad laisa bisayfi was-silah. Bernahi mungkar dengan tangan, sebagaimana hadis Abu Sa'id al-Khudri, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Dari kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya menghentikannya dengan tangannya. Kata Imam Ahmad, dengan tangan bukan berarti dengan senjata. Di masa itu dengan pedang, atau kalau sekarang pakai senapan, pakai pistol atau bom atau semisalnya. Dengan tangan bukan berarti dengan senjata, kata Imam Ahmad. Tetapi seperti kata riwayat Al-Barruzi, kata Imam Ahmad, yufarraq bainahum, dengan kamu melerai dan memisahkan orang yang melakukan kemungkaran dengan baik. Misalnya, kata Maruzi, aku pernah melihat Imam Ahmad mendapati anak yang berkelahi dan saling pukul, maka beliau lerai, beliau pisah, saya jangan-jangan damai, gak boleh begini, belajar lagi dengan tangan. Artinya semacam itu, ingkarul mungkar dengan tangan. Bukan kamu lawan, kamu hentikan dengan senjata dan kekuatanmu. Di dalam perkara ini, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan ingkarul mungkar dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kaki, selama tidak menggunakan senjata, itu boleh bagi siapapun, tetapi sebatas darurat, sebatas darurat, terpaksa, dan iktisar ala qadril hajah, sebatas hajat yang diperlukan, sebatas hajat yang diperlukan, tidak boleh diperluas, tidak boleh berlebihan. Batasannya adalah darurat, kepentingan darurat yang memaksa, dan itu pun sebatas hajat yang diperlukan, tidak boleh melampaui batasan hajat. Makanya kata Imam Ibnul Azraq rahimahullah, termasuk dari kerusakan yang banyak terjadi, yang menimbulkan banyak madharat dan kejelekan, ketika kemungkaran itu dihentikan, orang beringkarul mungkar dengan sesuatu yang tidak boleh sesungguhnya dilakukan kecuali oleh pemerintah. Tidak boleh dilakukan kecuali oleh yang berkuasa. Dia mau merebut hak tersebut. Dia ingin menghentikan dengan paksa, dengan kekuatan, bahwa bahkan dia bawa massa. Terjadi banyak kerusakan dari ini. Demikian kata Imam Ibnul Azraq rahimahullah. Sehingga ini mengantarkan kita kepada kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama, la yufdil ingkar ila mungkarin asyadda minhu. Tidak boleh kemungkaran itu jika dihentikan mengakibatkan kemungkaran yang lebih banyak atau yang lebih besar, lebih parah terjadi. Dan sering kita mendapati di masyarakat hal yang semacam ini. Sekelompok orang mau mengingkari kemungkaran dengan memaksakan kehendaknya, senjata dia angkat, terjadi pertumpahan darah, terjadi chaos, tawuran ini itu, ada yang luka-luka, bahkan mati sebagiannya, nyawa dan darah muslimin jadi taruhannya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kemungkaran lebih besar terjadi. Orang-orang yang melakukan kemungkaran tadi membalas dan tidak terima, dan seringnya, dan begitu yang terjadi, membabi buta, gebyak uyah sudah. Pokoknya yang beratribut muslim, pakai jubah, pakaian putih atau begini begini, sudah dia lampiaskan emosinya. Padahal ini orang dari golongan mana, kadang tidak tahu menau, bahkan dari luar kota jauh terkena imbasnya. Tidak mereka perhitungkan. Demikian pula kalau kemungkaran itu, batas untuk ingkarul mungkarnya adalah jika itu hanya wewenang pemerintah yang boleh menghentikan. Dengan kekuatan, mereka punya militer, punya alat, punya polisi, dan semisalnya bisa memaksa dengan kekuatan. Dan itu memang hak mereka, wewenang mereka, bukan kita muslimin. atau itu iqamatul had, menegakkan hukum had. Ini ada pemabuk-pemabuk minum khamr ini itu, atau narkoba, bandar, dia razia, dia obrak-abrik, mungkin dia cambuk, mungkin dia pukul, mungkin dia ini itu, kafe diserbu, dihancurkan, dibakar, diskotik dan semisalnya, itu hak pemerintah, bukan muslimin. Taruhannya adalah keamanan, kedamaian kaum muslimin. Ingkar mungkar amalan soleh dan punya aturan-aturan yang mulia dari syariat Allah, tidak semau kita, gak cukup modal kita cemburu dan ghirah terhadap agama, kemudian kita brutal dalam ingkarul mungkar dengan kemampuan dan kekuatan kita. Nah, tapi dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan syariat, sehingga satu, tidak boleh kemungkaran yang dihentikan mengakibatkan kemungkaran yang lebih parah. Kedua, kemungkaran itu tidak boleh dihentikan dengan senjata, entah itu tongkat, pedang, atau yang lain, atau bahkan senjata api. Ketiga, tidak boleh pula orang memaksakan diri untuk menegakkan hukuman had. Oh, ini dalam Islam harus dibakar, ini harus dipotong tangannya, ini harus begini, dia sendiri yang jalankan. Itu wewenang pemerintah yang dia rampas. Dan yang keempat, dan ini juga penting, tidak boleh pula diingkari kemungkaran itu kalau pelakunya adalah pemerintah itu sendiri. Kecuali ingkarul mungkar sebatas lisan, nasihat dengan baik disampaikan ke mereka, ini haram, tidak boleh, Allah larang, ayatnya begini, hadis, tanpa ada orang lain yang tahu nasihat yang kau sampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu terkait ini, kata Imam Ahmad, la yuta'arraf li sultan fa inna sayfahu maslul. Pemerintah tidak boleh disentuh. Artinya dari kemungkaran yang mereka lakukan, karena senjata mereka terhunus, kamu bisa mati, mencelakakan banyak orang. Gak boleh. Apa didiamkan? Tidak didiamkan, tetapi dengan cara yang syar'i, yang benar. Yang pertama kata Imam Ibnul Muflih, wa'ad wa takhwif, diingatkan sebatas mau'idhah, sebatas takwif, ditakuti, artinya ditakuti dari ancaman Allah, dari adab Allah, Allah mengancam yang melakukan ini begini-begini itu akan menghilangkan barokah, mencabut taufik, kenikmatan ini itu. Disampaikan padanya dalil dengan baik, dengan bahasa yang sopan, santun. Kata Ibnul Jauzi, haram dengan kata-kata yang tajam, disampaikan dengan kata-kata yang jelek, walaupun itu benar. Misalnya, si pemimpin ini zalim, gak boleh disampaikan padanya, kamu sebagai pemerintah yang zalim, kamu sebagai raja atau presiden atau penguasa yang zalim, dosa melakukan begini-begini. Lah, tidak santun. Nah, harus disampaikan dengan bahasa yang mulia, yang sangat mengesankan kalau kamu masih menghormati dia, masih memuliakan mereka. Perkara yang kedua, bahwasanya itu disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, seperti kata Imam Ibnu Nahas rahimahullah, fil khalwa la ala ruhusil ashhad. Tidak ada yang tahu, bukan di hadapan banyak orang, bukan orasi dengan speaker di hadapan orang-orang yang demo, orang-orang jahil, bukan pula di atas mimbar, di atas podium, tetapi dengan sembunyi-sembunyi surat kamu layangkan, atau kalau memang memungkinkan ditemui, disampaikan dengan santun, nasihat. Tidak ada yang tahu kalau kamu telah menasihati dia. Kalau memang kamu ikhlas ingin kebaikan, orang yang terang-terangan teriak-teriak di luar, tampak sekali kalau dia tidak ikhlas. Ada sesuatu yang dia inginkan, ketenaran untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia ikhlas, tidak seperti itu cara yang dia tempuh dalam menasihati mereka. Demikian Ibnu Nahas rahimahullah menyebutkan beberapa rambu kaidah di dalam ingkarul mungkar kepada orang-orang yang berkuasa. Karena kalau tidak, sekali lagi kenikmatan aman, kenikmatan damai akan hilang dari tangan kaum muslimin. Padahal itu sangat berharga. Bahkan kenikmatan yang sangat mahal, termasuk yang termahal dari yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam riwayat hadis Tirmidzi, di dalam jami'nya juga Imam Ahmad, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah di dunia ini, pemerintah yang berkuasa, maka Allah akan muliakan dia di hari kiamat, dibalas oleh Allah, dimuliakan di akhirat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullah yaumal qiyamah. Tetapi barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah, penguasa di dunia ini, maka Allah akan hinakan dia di hari kiamat kelak. Wal'iyadzu billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian mengingatkan umatnya untuk tidak menghina, mencela, membenci pemerintahnya, karena mereka adalah zillullah fil ard, naungan Allah di muka bumi ini, para penguasa. Kita sebagai umat Islam memiliki ajaran yang mulia. Kita diperintahkan untuk sabar dalam menghadapi segala sesuatu, dan itu hiasan kaum muslimin. Sabar. Di Sahih Muslim atau sebelumnya di Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sebutkan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu fal yasbir. Barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sesuatu yang tidak dia senangi, tentunya mungkar, entah itu KKN, entah itu kezaliman, ini itu tidak adil, dan seterusnya, atarof, mereka hanya mementingkan urusan pribadinya, atau seperti bahasa-bahasa orang-orang yang sesat, urusan-urusan asing, mengabaikan kepentingan rakyatnya sendiri, tidak peduli kepada nasib kaum muslimin, sesuatu yang tidak dia senangi, sesuatu yang dia benci, dia dapati dari pemerintahnya. Apa yang Rasulullah perintahkan? Fal yasbir, hendaklah dia bersabar. Sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran tamat tamitatun jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dan menyalahi jamaah walaupun sejengkal, maka dia mati, matinya adalah dalam keadaan mati jahiliyah, seperti orang jahiliyah dulu sebelum masa kenabian. Yang aib bagi mereka kalau orang itu taat tunduk kepada pemimpinnya. Justru Rasulullah datang mengajarkan kehormatan, kebanggaan bagi seorang mukmin untuk taat patuh kepada pemimpinnya, penguasanya yang memerintah. Ditentang jahiliyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Sahih Muslim, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran famata alaih illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang membenci, tidak senang dari penguasanya sesuatu, hendaklah dia bersabar. Falyasbir. Lihat, siapa yang mau kembali kepada ajaran Rasulnya? Siapa yang mau menengok sebelum dia bertindak? Mau menengok ke ajaran Nabinya? Melihat sesuatu yang jelek, tidak disenangi, entah BBM mau naik, entah ini itu, kejelekan yang tidak disenangi tentunya terjadi. Apa yang dilakukan? Respon apa? Tidak ada anjuran, keluarlah kalian, tentang, bikin demo. Sebagian orang bodoh menyatakan gak apa-apa demo, asal itu demo secara damai, tidak anarki, tidak merusak, tidak ini itu. Siapa yang menyuruh? Yang Rasulullah katakan, begitu kamu lihat sesuatu yang tidak kamu senangi, apa? Apa yang Rasulullah ajarkan padamu? Ini Rasulmu. Sabar. Sabar. Ma'ruf, makna kesabaran. Sabarlah. Karena orang yang keluar dari pemimpinnya walaupun sejengkal, lalu dia mati, maka matinya mita jahiliyah. Kata Imam Ibnu Abi Jamrah, disebutkan sejengkal artinya peringatan dari Rasulullah SAW agar orang tidak keluar, tidak menentang kepada pemerintahnya walaupun dengan sekecil apapun, sesedikit apapun, dalam bentuk apapun. Makanya diibaratkan sejengkal. Misalnya yang dia lakukan hanya kata-kata, ceramah di mimbar, habis pemerintahnya, caci maki, pemerintah begini, begini, begini, begini. Mimbar Jumat, mimbar sholat ini atau yang lain, dia jadikan seperti siaran ulang dari liputan berita ini itu. Memicu dan membangkitkan kebencian umat kepada pemerintahnya. Sejengkal dia telah lakukan keluar dari pemerintahnya. Kata yang lain mungkin secara tertulis. entah itu di koran, di tabloid, majalah, atau mungkin di website, di dunia maya. Tulisan-tulisan yang memicu permusuhan dan kebencian orang kepada penguasanya, sejengkal dia telah keluar dari pemerintahnya, hanya dengan kata-kata walaupun. Apa bentuk-bentuk yang lain, sekecil apapun, kalau itu dia lakukan dan dia mati di atas itu sebelum bertobat, maka matinya seperti orang-orang masa jahiliyah dulu. Mati dalam keadaan tidak ada ketaatannya, tidak ada pemuliaannya kepada orang-orang yang berkuasa dan memerintah padanya. Yang terakhir, kita mengamati hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallam sebutkan, innaha satakunu ba'di atharah wa umur tunkirunaha, akan ada setelahku atharah. Atharah ketika para pemerintah itu mementingkan dirinya sendiri, melupakan dan mengabaikan rakyatnya. Allah, rakyatnya mau jungkir balik, mau miskin, mau apa, terlantar, dia gak peduli. Yang penting dirinya makmur, dapat keuntungan. Tipe pemerintah dan penguasa seperti itu telah Rasulullah sampaikan semenjak dahulu kala, akan ada memang. Wa umur tunkiruna, dan akan banyak perkara-perkara yang mungkar, kalian mengingkarinya, jelek. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, lihat para sahabat ingin selamat. Segera mereka tanyakan, apa yang engkau perintahkan pada kami jika itu kami dapati? Penguasa-penguasa seperti itu. Qalat tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum, tunaikan yang menjadi kewajiban kalian, hak pemerintah kalian, dan mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian, sesuatu yang tidak kalian dapati, yang seharusnya itu hak kalian, diberikan oleh pemerintah kalian, tapi kalian tidak dapati. Mereka ambil sendiri, mereka nikmati sendiri, hak kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Yang Rasulullah sampaikan, mintakan kepada Allah, doa kepada Allah. Jangan dilawan, jangan ditentang, jangan keluar walaupun sejengkal dari pemerintahmu. Mintalah kepada Allah. Hadis ini kata Imam Nawawi, anjuran kuat untuk kita tetap taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kita. Hadis ini kata Imam Ibnu Abi Asim, perintah Rasul untuk kita sabar dari apa yang kita dapati kemungkaran dan kejelekan dari penguasa kita. Begitu pula kata Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim, hadis ini perintah untuk sabar ketika pemerintah itu zalim, ketika pemerintah itu korupsi atau yang semisalnya, hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan betul-betul mentelantarkan rakyatnya, mentelantarkan muslimin. Sabar, itu yang diperintahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Yang Rasulullah sebutkan di Bukhari Muslim, fasbiru hatta talqauni alal haus, sabarlah kalian sampai kalian temui aku di telaga nanti di akhirat, haud yang Allah janjikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai mati. Artinya sampai mati kalian sabar. Kan orang sering berkata sabar, ya sabar, sabar kita ada batasnya, lah nggak ada batasnya. Lah sampai kapan sabar seperti ini terus kondisinya nggak berubah-berubah ini begitu sampai mati. Tidak ada perubahan, biar tidak ada perubahan, bukan urusanmu. Urusanmu dan urusan kita sebagai orang yang beriman mentaati Rasulullah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Kita mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Maka taati ajarannya. Dan ini ajaran Rasulullah SAW. Memerintahkan kita untuk sabar. Tetap taat pada mereka. Memuliakan mereka. Tidak boleh menghina mereka. Tidak boleh keluar walaupun barang hanya sejengkal. Taati sampai ajal menjemput kita. Sampai kematian. Yang kita pentingkan selain ini ketaatan kepada Allah, selain ini merupakan bentuk ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di balik ajaran mulia ini ada jaminannya adalah keamanan kehidupan kaum muslimin, ketenangan, kedamaian itu yang akan mereka dapati dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi begitu mereka keluar dan melupakan ini, menyalahi dan melanggar yang Allah dan Rasul ajarkan ini, akan hilang, berkurang keamanan, kedamaian, dan itulah yang banyak terjadi. Ketika ditentang dan ditinggalkan ajaran ini, merosot keamanan, mulai pupus nilai-nilai kedamaian, kekacauan yang ada. Banyak korban berjatuhan, banyak harta hilang, rusak, ini dibakar, ini dihancurkan, ini kacau balau sudah kehidupan, tidak ada tenangnya. Makanya kata Al-Imam Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah, yaumun ma'a sultanin ghasyum khairun min fitnatin tadum. Sehari kamu taat kepada pemerintah yang zalim, kejam, itu jauh lebih baik dibanding fitnah yang akan berketerusan. Kalau senjata sudah diangkat, tidak akan bisa diturunkan lagi. Hilang keamanan, hilang kedamaian. Kita yang semacam ini, gampangannya pemerintah dengan sekian kekurangan dan kelemahannya, sekian cacat yang ada pada mereka yang kita tidak senangi, tapi alhamdulillah muslimin masih aman, masih tenang, ibadah, sholat, puasa, bahkan mereka bantu, mereka berikan kemudahan-kemudahan, jazakumullah khair. Kita masih mendapat maslahat duniawiyah, tenang, damai. Fulan kehilangan motornya misalnya, dicuri, diambil orang, dilaporkan, dikejar, tangkap, dikembalikan. Fulan dibunuh, fulan disakiti, ditangkap, dipenjara, dihukum, masih ada yang menjamin keamanan kita walaupun dengan cacat dan kekurangan di sana sini. Jauh lebih mending, bahkan tidak terbandingkan dengan situasi ketika tidak ada lagi yang berkuasa, tidak ada lagi yang bisa menjamin keamanan dan kedamaian kita. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dengan demikian ilmu adalah segala-galanya. Dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dengan ilmu kita sebagai umat Islam paham apa kewajiban kita menghadapi segala problematika kehidupan dunia ini. Karena ajaran Allah dan Rasul hanya bisa kita ketahui dengan belajar, dengan ilmu. Dengan itu kebahagiaan dan keselamatan, keamanan dan kedamaian itu yang menjadi janji Allah, dan Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Wallahu ta'ala alam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing dia.